menjaga kesucian kemaluan. Barang siapa yang tidak sanggup, maka hendaklah dia berpuasa. Sesungguhnya puasa itu adalah menahan syahwatnya. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah sebutkan beberapa faedah dari hadis ini, yaitu perintah untuk para pemuda yang sanggup untuk menafkahi agar dia menikah, baik itu nafkah mahar atau itu adalah nafkah lahir dan batin, hendaklah dia menikah. Kemudian juga kita sudah sebutkan bahwasanya dari makna hadis ini juga adalah hendaknya seorang yang menikah dia mendapatkan faedah dari pernikahan, yaitu menundukkan pandangan, menjaga kemaluan dari hal-hal yang diharamkan. Dan faedah juga dari hadis ini, siapa yang tidak sanggup untuk menikah, tidak sanggup untuk menafkahi, baik itu mahar atau nafkah lahir dan batin, maka hendaklah dia berpuasa, karena puasa melemahkan syahwat seseorang, karena syahwat dapat dari makan. Kemudian kalau dia meninggalkan makan, maka akan lemah syahwatnya. Kemudian juga kita mungkin sudah sebutkan atau belum, tetapi kita sebutkan bahwa siapa yang tidak punya harta, apakah dia diperbolehkan untuk berhutang agar bisa menikah? Maka jawabannya adalah apabila seseorang mendapati dirinya dikira tidak sanggup untuk menahan syahwat, khawatir terperosok ke dalam perbuatan zina, dan dia memperkirakan dirinya sanggup untuk membayar hutang tersebut, maka dia dianjurkan untuk berhutang agar bisa menikah. Itu hadis yang ke-297, hadis yang pertama dalam Kitabun Nikah. Kemudian hadis yang kedua yang sudah kita pelajari adalah hadis yang ke-298, hadis dari sahabat Nabi Anas bin Malik radhiyallahu anhu, bahwa ada beberapa sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang datang ke rumah istri-istri Rasul sallallahu alaihi wasallam, lalu bertanya tentang ibadah rahasia Rasul sallallahu alaihi wasallam di dalam rumah. Rahasia maksudnya tidak terlihat oleh orang banyak. Kemudian setelah diberitahukan, maka mereka menganggap ibadah mereka selama ini sangat sedikit. Lalu yang satu mengatakan, la atazawwajun nisa, aku tidak akan menikah. Kemudian yang satu mengatakan, la akulul lahma, aku tidak akan makan daging. Yang satu mengatakan, la anamu ala firas, dan aku tidak akan tidur di atas kasur. Lalu Rasulullah SAW menemui, berkhutbah di hadapan para sahabatnya. Kemudian beliau bersabda, aku sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan aku berbuka, dan aku menikahi perempuan. Ini menunjukkan beberapa faedah dari hadis ini, yaitu kecintaan para sahabat Nabi radhiyallahu anhum untuk kebaikan, dan kecintaan mereka untuk senantiasa mensuri tauladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah mengetahui ibadah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam rumah. Kemudian dari pelajaran dari hadis ini juga adalah mudahnya syariat Islam, ya, bagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Kadang ada waktu berpuasa, kadang ada waktu berbuka, kadang ada waktu tidur, kadang ada waktu sholat malam, kadang ada waktu merasakan nikmatnya berhubungan badan dengan istri yang sah. Kemudian juga pelajaran dari hadis ini juga adalah bahwa termasuk hal yang sangat patut diperhatikan, bahwa mempersulit diri di dalam beribadah bukan dari syariat Islam. Apapun ibadah yang sulit dan mempersulit diri, maka itu bukan dari syariat Islam. Kemudian ahibati hafizakumullahu ta'ala, saya berharap kepada para peserta sekalian agar jika menyalakan video, maka fitur untuk videonya maka dijauhkan dari gambar-gambar ataupun penampakan-penampakan perempuan sehingga tidak mengganggu kajian kita. Taib, ahibati, ahibidhakumullahu ta'ala, termasuk di dalam yang kita bisa ambil pelajaran adalah apabila seorang ingin berlaku zuhud dan menjadi ahli ibadah, akan tetapi dia meninggalkan kelezatan kehidupan yang mubah, maka ini berarti keluar dari syariat Islam, karena syariat Islam tidak mengharamkan yang mubah. Syariat Islam menghalalkan segala macam hal yang mubah, maka jangan sampai diharamkan. Siapa ingin berlaku zuhud, maka hendaklah dia tetap merasakan hal yang mubah meskipun dia berlaku zuhud. Dan banyak pelajaran yang kita bisa ambil pada pertemuan sebelumnya. Taib, kita sekarang masuk kepada hadis yang ketiga, ya. Hadis yang ketiga yaitu 299 hadis dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Qala al-musannif rahimahullah an Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu qala radda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Uthman bin Maz'un at-tabattula walau adzina lahu lakhtasaina. Artinya, dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam menolak atas Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu untuk bersikap tabattul. Dan kata Imam Al-Hafiz Abdul Ghani Al-Maqdisi rahimahullah, at-tabattul tarkun nikah, yaitu meninggalkan pernikahan. Ini sikap ini ditolak oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan untuk Uthman bin Maz'un radhiyallahu anhu untuk tidak menikah, maka niscaya kita akan melakukan al-ikhtisa. Artinya adalah mengebiri kemaluan, ya, mengebiri kemaluan. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini berasal dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu, beliau adalah seorang sahabat Rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dan nama lengkap beliau adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Sa'ad bin Abi Waqqas wafat pada tahun 55 Hijriah, dan beliau salah seorang dari 10 orang yang dijamin oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau termasuk daripada dijamin oleh Rasulullah SAW masuk surga, maksudnya, dan beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, yaitu dari orang-orang yang pertama masuk dari agama Islam dari kaum muhajirin. Kemudian beliau dikatakan oleh para ahli sejarah thalithu man aslam, orang yang ketiga, awwalu man rama bisahmin fi sabilillah, orang yang pertama kali memanah di jalan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menombak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah seorang dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Dan ahibati hafizakumullah taala, Sa'ad bin Abi Waqqas masuk dalam agama Islam pada umur 17 tahun. Kita lihat di sini pelajaran menarik yang bisa kita tularkan kepada anak-anak kita adalah dari as-sabiqun al-awwalun minal muhajirin, orang-orang yang generasi pertama masuk dalam agama Islam seluruhnya adalah para pemuda. anak-anak yang berumur belasan, 20-an. Yang paling tua mungkin Abu Bakar dan Umar pada waktu itu, yaitu umur 30-an. Ya, maka itu masih tergolong muda. Di sini pelajaran menarik bahwasanya kenalkan kepada anak-anak kita agama dari mulai semenjak dini. Ya, kenalkan kepada anak-anak kita agama dari mulai semenjak dini. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu pernah berkata, "Ma aslama ahadun fil yawmi alladhi aslamtu wa laqad makathtu sab'a layalin wa inni la thuluthul Islam." Tidak ada orang yang masuk dalam agama Islam di hari aku masuk Islam, dan aku hari ketujuh masuk dalam agama Islam, dan aku orang yang ketiga masuk dalam agama Islam. Jadi kenalkan mulai semenjak dini anak-anak kita untuk dekat dengan Islam, untuk dekat dengan agama dari mulai semenjak dini. Karena orang bisa karena biasa, ya, orang bisa karena biasa. Dan Ashabul Kahfi, mereka adalah innahum fityatun amanu bi rabbihim, mereka adalah anak-anak muda yang beriman kepada Rabb mereka. Ini menunjukkan bahwasanya pemuda, ya, di masa mudanya hendaknya mereka mengisi waktunya dengan kegiatan-kegiatan agama. Maka ada kitab menarik yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Al-Allamah Profesor Dr. Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Hafizahullah Ta'ala, yaitu Wasaya Salaf Lishabab, wasiat-wasiat para ulama salaf untuk para pemuda. Dan di dalam wasiat tersebut salah satunya adalah Rasulullah sallallahu para ulama salaf memberikan wasiat agar memperhatikan masa muda, ya, agar memperhatikan masa muda. Di antaranya yaitu misalkan wasiat dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, marhaban bi wasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Apabila Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau melihat seorang pemuda, beliau berkata, "Selamat datang wahai orang-orang yang kami diwasiati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memperhatikan kalian." Ini wahai para orang tua, perhatikan anak-anak kita di masa muda. Jangan sibuk dengan media sosial. Terlebih dahulu, jangan sibuk dengan game yang tidak bermanfaat, ya. Dan ini harus berjuang orang tua. Memang di zaman yang sangat mudah seorang anak sibuk dengan handphonenya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Lihat. Beliau mengatakan, "Ausana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nuwassi'a lakum fil majlis." Rasulullah SAW mewasiatkan, dan wasiat adalah pesan penting untuk melapangkan bagi para pemuda di majlis-majlis ilmu. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat lagi ada ada perkataan para ulama salaf. Di antaranya adalah perkataan Amr bin Qais Al-Mula'i rahimahullah. Beliau mengatakan, "Idza ra'aita asy-syaba awwala ma yansha'u min ma'a ahli sunnah farjuh, wa idza ra'aitahu ma'a ahli al-bid'ah fa'asminhu fa inna asy-syaba awwa 'ala awwali nushu'ihi." Jika engkau melihat seorang pemuda pertama kali dia berkembang bersama orang-orang yang baik dari ahli sunnah, maka harapkan kebaikan darinya. Tetapi jika engkau melihat seorang pemuda bersama ahli bid'ah, orang-orang yang buruk, maka berputus asalah darinya. Artinya sulit untuk diharapkan. Bukan kita diperintahkan untuk berputus asa, tapi sulit untuk diharapkan kebaikannya. Sesungguhnya pemuda, ini perkataan indah. Ya, perkataan indah. Inna syaba aw ala awwali nusyu'ihi. Pemuda itu akan sesuai dengan pertama kali dia berkembang. Jadi adonan pertamanya, kemudian tempat loyangan pertama kalinya itu bagaimana, itu yang akan menancap, menghujam ke dalam hati. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu pelajaran dari seorang Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, makna dari hadis ini adalah Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ada seorang sahabat Nabi yang bernama Utsman bin Maz'un. Nah, Utsman bin Maz'un ini adalah sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam yang beliau pertama kali dikubur di Baqi al-Gharqad. Sahabat pertama yang dikubur di Baqi al-Gharqad, Utsman bin Maz'un al-Jumahi. Dan beliau wafat pada tahun ketiga Hijriah di bulan Sya'ban. Berarti beliau ini sahabat Nabi yang ikut peperangan Badar, dan beliau termasuk daripada as-sabiqun al-awwalun, dan beliau termasuk orang-orang yang pertama-tama berhijrah ke kota Madinah, dan beliau orang yang wafat di kota Madinah, dan awwalu man dufina fi baqi'il gharqad, orang yang pertama kali dikuburkan di Baqi' al-Gharqad, yaitu Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu. Utsman bin Maz'un karena saking semangatnya untuk beribadah kepada Allah, maka beliau ingin berpisah dari kelezatan kehidupan dunia. Maka beliau meminta izin kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ada hubungan dengan perempuan, dan yuqbilu ala ta'atillah. Beliau ingin fokus untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mengizinkan beliau. Karena para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memutuskan merasakan kelezatan kehidupan dunia, memutuskan merasakan perkara-perkara yang mubah, termasuk daripada ghulu, sikap berlebih-lebihan di dalam beragama. Sedangkan al-ghulu diharamkan dalam agama Islam. Allah berfirman di dalam Al-Quran, قُلْ مَنْ حَرَّمَا زِينَةَ اللَّهِ الَّتِي أَخْرَجَ الْعِبَادِهِ. Katakan wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapakah yang telah mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala keluarkan untuk hamba-hambanya, wattayyibati minar rizq, yaitu dari hal-hal yang baik dan rezeki yang baik. Ya, qul hiya lilladzina amanu fil hayati dunya khalisatan yaumal qiyamah. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, semuanya itu disediakan bagi orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia, dan khusus untuk mereka saja nanti di akhirat. Nah, ini surat Al-A'raf ayat 32 yang menunjukkan bahwa seorang muslim tidak diperbolehkan untuk mengharamkan apa yang Allah Subhanahu wa taala mubahkan. Dan para ikhwah yang dirahmati oleh Allah, berarti cara beragama yang benar adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inna li ainika alaika haqqan wa li nafsika alaika haqqan. Mata punya hak untuk tidur, diri punya hak untuk istirahat, ya, wa li ahlika alaika haqqan. Kemudian keluargamu punya hak terhadapmu. Ini para ikhwan yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, tidak diizinkan oleh Rasulullah SAW. Tetapi kemudian para sahabat berkata, kalau seandainya Utsman bin Maz'un radhiyallahu anhu beliau diizinkan, maka niscaya akan banyak sahabat Nabi yang mengikutinya. Niscaya akan banyak sahabat Nabi yang mengikutinya. Taib. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil beberapa pelajaran yang disebutkan oleh para ulama rahimahumullahu taala. Saya ambil dari ulama yang masih hidup, yaitu Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala. Dan Syekh Sa'ad Asy-Syithri ini beliau pernah berkunjung ke ICC Dammam pada waktu saya masih di sana. Taib, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, faedah menarik dari hadis ini adalah Utsman bin Maz'un ternyata dalam beberapa riwayat beliau bahkan bernazar, bahkan bersumpah untuk tidak menikah, untuk melakukan tabattul. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini pelajarannya adalah meskipun sudah bernazar, tetapi jika bertentangan dengan syariat Islam, maka tidak boleh dilakukan. Man nadhara an yuti'a Allah falyuti'hu wa man nadhara an ya'si Allah fala ya'si. Siapa yang bernazar ingin taat kepada Allah, maka taatilah. Siapa yang bernazar untuk bermaksiat dan sikap ghulu adalah kemaksiatan, maka janganlah dia bermaksiat. Nah, tidak boleh, makanya beliau tidak dilarang untuk mengerjakan itu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kemudian pelajaran selanjutnya juga dari hadis ini adalah bahwa haramnya mengebiri diri sendiri, baik itu laki-laki ataupun perempuan, haram hukumnya. Ada kasus, ada seorang perempuan, ini kejadian nyata, seorang perempuan, dia melahirkan anak sekitar 5, kemudian melahirkannya selalu dalam keadaan sesar, operasi sesar. Maka kemudian melalui tim medis yang ahli di bidangnya mengatakan bahwa ibu ini tidak diperkenankan lagi untuk hamil, dikarenakan kalau hamil maka akan berpengaruh buruk kepada nyawa. Maka akhirnya melakukan, wallahu alam apa namanya, mungkin yang hadir paham, melakukan sebuah operasi yang di situ ditutup rahimnya sehingga suaminya masih bisa bergaul dengan istrinya, akan tetapi sang istri tidak hamil lagi, secara medis tidak akan hamil lagi. Maka yang seperti ini pada ikhwah, apabila memang sudah terbukti secara medis diperbolehkan, karena menyelamatkan nyawa lebih utama dibandingkan menggapai salah satu maksud dari maksud syariat, yaitu mendapatkan keturunan. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, ada lagi sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan 2 domba kibas yang bertanduk dan mukhtasain atau khasisain, bahwasanya 2 domba tersebut dikebiri. Ini menunjukkan bahwasanya pengecualian diperbolehkan untuk mengebiri hewan jika terdapat faedah di dalamnya. Faedahnya diantaranya adalah agar hewan tersebut gemuk sehingga dia benar-benar bagus untuk dikurbankan. Nah, ini faedah dari Fadilatul Syekh Sa'ad Asy-Syithri hafizahullahu taala dalam kitab Syarh Umdati Al-Ahkam. Adapun kita ambil faedah dari kitab Tawdihul Taysirul Ulam Syarh Umdati Al-Ahkam yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Abdurrahman bin Abdullah Al-Bassam hafizahullahu taala. Beliau membawakan perkataan Imam As-San'ani rahimahullah ketika beliau mensyarah Syarah Al-Umdah, bahwa beliau lebih membicarakan tentang perkara zuhud. Kata Imam As-San'ani rahimahullah, akhafu 'ala az-zahid an takuna shahwatuhu inqalabat ila at-tark fa sara yashtahi alla yatanawal walin-nafsi fi hadha makrun khafiyyun wa riya'un daqiqun fa in salimat minar riya lil khalqi kanat ila khair. Aku khawatir atas seorang yang zuhud, syahwatnya berbalik kepada meninggalkan. Maka akhirnya dia menginginkan tetapi dia tidak bisa mendapatkannya. Ini maksudnya adalah diharamkan untuk tidak menikah, karena bagaimanapun manusia, laki-laki dan perempuan, mempunyai syahwat. Ya, mempunyai syahwat. Maka diharamkan seseorang untuk tidak menikah, karena dikhawatirkan dia tidak dapat untuk melampiaskan syahwatnya. Nah, taib, sekarang kita masuk kepada hadis yang selanjutnya, ya. Bab yang baru, ya, bab yang baru. Kalau tadi sudah 3 hadis kitabun nikah, sekarang kita masuk kepada bab yang baru. Penulis mengatakan babul muharramat fin nikah. Bab hal-hal yang diharamkan di dalam pernikahan. Maksudnya di sini adalah wanita mana saja yang diharamkan untuk dinikahi. Ya, wanita mana saja yang diharamkan untuk dinikahi. Maka jawabannya bahwa sebelum kita baca hadisnya, wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi ada yang selamanya tidak boleh dinikahi. Selamanya tidak boleh dinikahi. Seperti misalkan ibu, ya, dan terus ke atas, nenek, kemudian buyut dan terus ke atas. Kemudian anak perempuan dan terus ke bawah, cucu, cicit, ya, dari perempuan. Ini haram sampai kapanpun menikahinya. Kemudian yang ketiga yaitu saudari, baik itu saudari sekandung atau saudari sebapak atau saudari seibu. Ini haram untuk dinikahi. Kemudian juga anak-anak perempuan dari saudari-saudari tersebut, yaitu keponakan perempuan. Karena keponakan itu bagaikan anak, ya, keponakan itu bagaikan anak. Kemudian yang kelima yaitu keponakan perempuan yang mana mereka ini adalah anak-anak perempuan saudara-saudara kita. Misalkan saya punya saudara laki-laki. Saudara laki-laki saya ini mempunyai anak perempuan. Ini keponakan. Haram hukumnya untuk dinikahi. Yang keenam yaitu bibi. Ya, bibi. Yaitu saudara ibapak, saudari bapak. Ya. Bibi atau tante. Kemudian yang ketujuh adalah saudari ibu. Dalam bahasa Arabnya al-amma, kemudian al-khalat. Dalil yang menunjukkan akan keharaman dari wanita-wanita tersebut secara seterusnya adalah surat An-Nisa ayat 23 sampai selesai dari wa uhilla lakum ma wara'a dzalikum, ya, sampai Allah Subhanahu wa taala berfirman surat An-Nisa ayat 23, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman hurrimat alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhawatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatul akhi wa banatul ukht wa ummahatukum allati ardhanakum wa akhawatukum min ar-radha'ah wa ummahatu nisaikum wa rabaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna فلا جناح عليكم وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم ان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سلف ان الله كان غفورا رحيما. Diharamkan atas kalian menikahi ibu, anak perempuan, saudari perempuan, saudari bapak, ya, perempuan, saudara, saudari ibu, ya, ini juga bibi kita katakan tadi, anak perempuan dari saudara laki-laki, anak perempuan dari saudara perempuan, ibu yang menyusui. Nah, ini juga diharamkan untuk dinikahi selamanya. Kemudian saudari sepesusuan, ini juga diharamkan untuk menikahi selamanya. Kemudian ibu mertua, itu juga diharamkan untuk menikahi selamanya. Kemudian anak-anak istri yang dalam pemeliharaan dari istri yang telah kamu campuri, ini juga diharamkan untuk menikahi. Dan ini tapi nanti tidak selamanya, ya. Nah, itu lihat surah An-Nisa ayat 23. Kemudian juga ada wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi, akan tetapi tidak selamanya, yaitu terbatas, ya, terbatas, yaitu wanita-wanita yang di sebelum terbatas, wanita-wanita yang diharamkan karena ada pernikahan, seperti mertua kita katakan tadi, ya, kemudian ibunya mertua, neneknya mertua, itu juga diharamkan. Yang kedua adalah anak perempuan, maksudnya adalah seorang laki-laki menikah dengan seorang janda mempunyai anak perempuan. Anak perempuan ini apabila si laki-laki ini sudah bergaul, maka anak perempuan ini adalah mahram bagi si laki-laki ini, anak tiri perempuan. Nah, itu juga termasuk dari mahram abadi yang tidak boleh dinikahi. Kemudian juga yang ketiga adalah istri-istri bapak, istri-istri bapak. Ya, ini juga diharamkan untuk dinikahi selamanya. Apabila bapak meninggal, maka istri bapak, yaitu istri kedua karena mungkin ibu kita sudah meninggal, istri bapak itu diharamkan untuk dinikahi selamanya. Kemudian juga menantu perempuan, yaitu istri-istri anak laki-laki kita. Ini juga diharamkan untuk dinikahi selamanya. Ini disebutkan oleh Allah juga dalam surah An-Nisa ayat 23 tadi. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sana ada wanita-wanita yang diharamkan terbatas pada waktu, yaitu saudari istri. Istri kita punya saudari. Apabila istri kita meninggal, maka kita boleh menikahi saudari istri kita, atau juga bibi istri kita, atau juga bibi yang merupakan saudari dari bapak istri kita, saudari dari ibu istri kita. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menunjukkan bahwasanya wanita-wanita tersebut asalnya diharamkan untuk dinikahi, tetapi ada batasan waktunya, apabila terjadi sesuatu maka boleh dinikahi. Wallahu a'lam. Naam. Ini sampai jam berapa, Mas Teguh? Berapa menit lagi waktu saya, Mas Teguh? Kita juga ingin memberikan waktu untuk pertanyaan. Nah, sampai jam berapa? Mohon. Masih ada waktu? Mana suaranya nih? Halo Ustaz. Ya. Berapa menit lagi? Bisa dengar Ustaz? Ya, ya. Ya, insya Allah sampai 4.30 Ustaz. Setelah itu tanya jawab sampai 4.45. Berapa menit lagi? Karena waktunya kan beda di sini. Iya. 4.30 ditambah 5 ya Ustaz ya. Jam 9.30 9.30. Enggak, saya nanya berapa menit lagi waktu saya untuk materi. 20 menit lagi insyaallah. Oh, 20 menit lagi insyaallah. Untuk materi ya. Setelah itu pertanyaan. Baik Ustaz, nah. 20 menit untuk materi, setelah itu pertanyaan, begitu? Atau 20 menit ya. Termasuk pertanyaan? 20 menit dengan untuk materi, sisanya 15 menit untuk pertanyaan. Ah, taib. Berarti ya 20 menit, sisanya 15 menit ya. Taib. Kita lanjut sekarang hadis yang ke-300 di dalam bab ini, babul muharramat fin nikah, bab hal wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi ataupun hal-hal yang diharamkan untuk dinikahi. Taib. Hadis yang ke-300 an ummi habibata binti abi sufyan radhiyallahu anhuma annaha qalat ya rasulullah ankih ukhti ibnata abi sufyan faqala awa tuhibbina dhalik faqultu na'am lastu laka bimukhliyah wa ahabbu man sharakani fi khairin ukhti faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inna dhalika la yahillu li qalat fa inna nuhaddithu annaka turidu an tankiha binta abi salamah qala bintu ummi salamah qultu na'am faqala innaha law lam takun rabibati fi hijri ma halat li innaha labnatu akhi min ar-radha'ah arda'atni wa aba salamah thuwaibah fala ta'ridna alayya banatikunna wala akhawatikunna qala urwah wa thuwaibah maulatun li abi lahab kana abu lahabin a'taqaha فأرضعتِ النبي صلى الله عليه وسلم فلما مات أبو لهب رآه بعض أهله بشر حيبة فقال له ماذا لقيت قال أبو لهب لم ألقى بعدكم خيرا غير أني سقيت في هذه بعتاقة سويبة. طيب فلا إخوة يندي رحمتي على الله سبحانه وتعالى kita ambil artinya dari Ummu Habibah binti Abu Sufyan. Ummu Habibah para ikhwah adalah Ummul Mukminin. Istri Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ummu Habibah adalah anak perempuan dari siapa anak perempuan dari Abu Sufyan radhiyallahu an. Dan Abu Sufyan nama beliau adalah Sakhr bin Harb. Dan Abu Sufyan adalah bapak dari Muawiyah bin Abi Sufyan. Ummu Habibah namanya adalah Ramlah binti Abi Sufyan. Ya, Ramlah binti Abi Sufyan. Dan Abu Sufyan radhiyallahu anhu, beliau ini bertemu nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada Abdi Manab. Pada Abdi Manab, yaitu kakek yang ketiga dari kakek Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, kakek pertama. Bin Hashim bin Abdi Manab. Ya, Abdi Manab adalah juga kakeknya dari Sakhr bin Harb Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Abu Sufyan, Sakhr bin Harb bin Umayyah bin Abdi Syams bin Abdi Manab. Jadi bertemu nasabnya dengan Rasulullah SAW di kakek yang ketiga dari kakek Nabi Muhammad SAW, Abdu Manab. Makanya beliau adalah Quraisy, ya Quraisy. Dan pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ummu Habibah termasuk dari As-Sabiqun Al-Awwalun, orang-orang yang pertama-tama masuk dalam agama Islam. Dan beliau termasuk sahabat Nabi radhiyallahu anha yang berhijrah ke kota Madinah. Dan beliau adalah Ummul Mukminin, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan beliau dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu janda karena wafat suami beliau Ubaidullah bin Jahsy, ya. Karena waktu suami beliau meninggal, kemudian dinikahi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan Ummu Habibah adalah anak paman Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Anak paman. Jadi tidak ada dari istri-istri Nabi yang paling dekat nasabnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibandingkan Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha. Kemudian juga tidak ada dari istri-istri Nabi yang paling banyak maharnya untuk istri beliau dibandingkan Ummu Habibah radhiyallahu anha. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, Ummu Habibah radhiyallahu anha beliau wafat pada tahun 44 Hijriah di kota Madinah. Taib. Binti Abi Sufyan, beliau berkata, wahai Rasulullah, nikahi saudariku, anak perempuannya Abu Sufyan. Jadi seorang istri mencarikan istri untuk suaminya. Seorang istri mencarikan istri untuk suaminya. Lalu Ummu Habibah Rasulullah SAW bersabda, apakah kamu menginginkan aku melakukan itu? Maka Ummu Habibah radhiyallahu anha wa ardhaha mengatakan, iya, aku tidak bercanda. Bimukhliyah, ya, orang yang paling aku sukai untuk bersatu denganku dalam kebaikan adalah saudariku. Maksudnya begini, menjadi istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sebuah kebaikan. Orang yang paling aku sukai untuk bersatu denganku adalah saudariku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya hal itu tidak dihalalkan untukku. Karena kenapa? Mengumpulkan dua saudari, ya, menjadi istri. Nah, ini tidak diperbolehkan. Makanya kita katakan tadi, saudari istri itu adalah wanita yang diharamkan untuk dinikahi, ya, dalam batas waktu yang terbatas, yaitu kapan sang istri cerai atau meninggal, berpisah dengan suaminya, maka saudari istri boleh dinikahi. Nah, seperti itu. Kemudian Ummu Habibah radhiyallahu anha berkata, kita membicarakan bahwa engkau ingin menikahi anak perempuan Abu Salamah. Ya, anak perempuan Abu Salamah. Lalu Rasulullah SAW mengatakan, anak perempuan Ummu Salamah mungkin. Kemudian Abu Ummu Habibah berkata, iya, yang benar adalah anak perempuan Ummu Salamah. Menunjukkan bahwa ada Abu Salamah, ada Ummu Salamah. Dan Abu Salamah mempunyai anak tersendiri, Ummu Salamah mempunyai anak tersendiri. Maka Ummu Salamah, yaitu kata Rasulullah SAW, mungkin yang dimaksud adalah anak perempuan Ummu Salamah. Kata Ummu Habibah, na'am, iya. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, sesungguhnya kalau aku tidak mempunyai Rabibah yang aku pelihara. Rabibah itu adalah anak perempuan dari istri yang dinikahi. Ya, maka kata Rasulullah SAW, niscaya itu tidak halal untukku. Kenapa demikian? Karena anak perempuan Ummu Salamah adalah anak perempuan dari saudariku sepesusuan. Jadi gini, biar enggak bingung. Ada Ummu Salamah punya anak perempuan. Ummu Habibah mengatakan, benarkah engkau ingin menikahi anak perempuan Ummu Salamah? Kata Rasulullah SAW, enggak bisa. Kenapa? Karena ini anak perempuan ini adalah anak perempuan dari saudariku sepesusuan. Bagaimana ceritanya? Abu Salamah, bapaknya si anak perempuan ini, dia menyusu dengan Thuwaibah. Dan Rasulullah SAW pun juga menyusu dengan Thuwaibah. Berarti antara Abu Salamah dengan Rasulullah SAW saudara sepesusuan. Nah, ini berlaku hukum saudara sepesusuan seperti hukum berlaku saudara senasab. Ya, kalau seandainya kita tidak diperbolehkan untuk menikahi keponakan kita, anak dari saudara kita, maka begitu juga kita tidak diperbolehkan untuk menikahi anak dari saudara sepesusuan kita. Nah, gitu ya. Makanya bisa dipahami ya. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, janganlah kalian hadapkan kepadaku anak-anak perempuan kalian dan juga saudari-saudari perempuan kalian. Maksudnya, wahai keluarga Abu Salamah, anak-anak perempuan kalian haram atasku untuk menikahinya, karena itu keponakanku sepesusuan. Ya, karena engkau wahai Abu Salamah adalah saudaraku sepesusuan. Kemudian juga kan saudari-saudari kalian juga diharamkan untuk aku nikahi. Artinya kalau Abu Salamah mempunyai saudari-saudari, maka Rasulullah SAW tidak boleh menikahi saudari-saudarinya Abu Salamah. Kenapa demikian? Karena itu Abu Salamah adalah saudara sepesusuan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka saudari-saudarinya pun mahram bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak boleh dinikahi. Bisa dipahami ya, mudah-mudahan. Kemudian Urwah bin Zubair berkata, Thuwaibah adalah bekas budaknya Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab memerdekakannya. Lalu kemudian Thuwaibah menyusui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Lahab mati, maka sebagian istrinya melihatnya dengan keburukan hibah. Hibah di sini maksudnya adalah keburukan keadaan. Ya, maksudnya Abu Lahab meninggal dalam keadaan yang buruk yang dilihat oleh istrinya. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Madza laqita?" Apa yang engkau dapati? Qala Abu Lahab, "Lam alqa ba'dakum khairan ghaira anni suqitu fi hadhi bi'ataqati Thuwaibah." Artinya Rasul sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Abu Lahab di dalam mimpinya, apa yang engkau dapati dari siksa Allah wahai Abu Lahab? Maka Abu Lahab berkata, aku tidak mendapati setelah kematianku tidak mendapati kebaikan apapun kecuali karena suqitu fi hadhi bi'ataqati Thuwaibah. Aku diberikan minum ya disebabkan karena aku memerdekakan Thuwaibah. Dan Thuwaibahlah yang menyusui Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Nah, ini harus diperhatikan bahwasanya di dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang untuk menikahi saudari istri dan pernikahannya haram dan tidak sah jika istrinya masih hidup atau istrinya statusnya masih sebagai istri, pernikahannya haram dan tidak sah. Kemudian juga faedah dari hadis ini, diharamkan untuk menikahi Rabibah, yaitu anak perempuan dari istri, ya, anak perempuan dari istri yang sudah digauli. Kalau seandainya sudah digauli, maka anak perempuan atau anak tiri perempuan tersebut mahram abadi, tidak diperbolehkan untuk dinikahi selamanya. Tapi kalau seandainya seorang laki-laki menikah dengan seorang janda, janda ini punya anak perempuan, lalu sebelum bergaul laki-laki dan janda ini mereka bercerai, maka pada saat itu anak perempuan ini tidak jadi mahram abadi. Ya, tidak jadi mahram abadi. Anak perempuan ini bisa jadi mahram abadi kalau sang laki-laki ini sudah bergaul dengan sang janda ini yang merupakan ibu dari anak perempuan tadi. Naam. Kemudian di dalam hadis ini juga, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, haramnya menikahi anak perempuan dari saudara laki-laki sepesusuan. Anak perempuan atau keponakan perempuan dari saudara laki-laki sepesusuan. Kenapa? Karena ada hadis Rasul, yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Haram dari apa yang diharamkan oleh sepesusuan sebagaimana yang diharamkan oleh nasab. Nah, ini beberapa pelajaran para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran selanjutnya yang kita bisa ambil dari hadis ini juga, dan ini pelajaran saya ambilkan dari kitab Taisirul Ulam Syarh Umdatil Ahkam, bahwa boleh seorang peristri mencarikan istri lain bagi suaminya. Nah, makanya ibu-ibu yang hadir di sini mungkin jika ingin mencarikan istri bagi suaminya itu diperbolehkan dengan senang hati. Ya. Tapi kalau saya sudah tutup buku, insyaallah cukup Ummu Thuraya. Tapi para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, nah ini yang dikatakan oleh Syekh Sa'ad Asy-Syathri, beliau mengatakan annal mar'ah idza 'alimat min zawjiha raghbata fi az-zawaj syuri'a laha an tadullahu 'ala al-mar'ati as-salihah allati tu'inuhu wa la yaqau bainahuma syai'un min al-ghairah wal khusumah. Istri jika mengetahui suaminya ingin menikah lagi, maka disyariatkan sang istri menunjukkan kepada perempuan yang saleh yang menolong suaminya untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga ke depannya diharapkan tidak terjadi persengketaan. Nah, mungkin Ustaz Sulhan ya berkenan seperti itu. Naam. Kemudian ahibati hafizakumullah taala, di dalam hadis ini juga kata Asy-Syaikh Sa'ad Asy-Syathri hafizahullah, bahwa fihi jawazu i'malil qiyas, bolehnya berbuat qiyas di dalam hadis ini. Kenapa? Karena Ummu Habibah mengqiyaskan saudaranya, saudarinya atas anak perempuan Abu Salamah. Nah, itu dia, mengqiyaskan saudarinya atas anak perempuan Abu Salamah radhiyallahu anha wa ardhaha. Nah, selainnya sudah kita baca tadi dalil-dalil yang apa, faedah-faedah yang kita bisa ambil dari hadis tadi. Taib, satu menit lagi kita ambil satu hadis yang pendek. Hadis yang ke-301. An Abi Hurairah radhiyallahu an qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yujma'u bainal mar'ati wa ammatiha wa la bainal mar'ati wa khalatiha. Yang artinya Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya, dan tidak dikumpulkan antara seorang perempuan dengan bibinya. Bibi yang dimaksud yang pertama ammah. Ammah adalah saudari bapak. Bibi yang kedua adalah khalah. Khalah adalah saudari ibu. Artinya makna dari hadis ini adalah bahwa Islam memperbolehkan untuk berpoligami, tetapi tidak diperbolehkan mengumpulkan seorang perempuan dengan bibinya, dijadikan sebagai kedua-duanya sebagai istri. Tidak diperbolehkan. Ya, tidak diperbolehkan. Dan ini ijma' dinukil oleh Imam Ibnu Munzir. Haram hukumnya untuk menggabungkan antara dua saudari dijadikan sebagai istri, haram. Atau untuk menggabungkan antara keponakan perempuan dengan bibinya, haram. Atau untuk menggabungkan perempuan dengan bibinya dari saudari ibu, haram. Sebagai istri ini diharamkan dan berdasarkan ijma', ya. Dan yang menukilkan ijma' di antaranya Imam Ibnu Munzir, beliau mengatakan lastu a'lam fi dzalika khilafan al-yaum. Aku hari ini tidak mengetahui ada perbedaan pendapat di dalam masalah ini. Dan para ulama bersepakat akan haramnya ini dan menukilkan ijma' di antaranya Imam Ibnu Abdul Bar, Imam Ibnu Hazm, Imam Al-Qurtubi, Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Ini para ikhwah yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Baik. Kemudian pelajaran yang kita bisa ambil dari hadis ini adalah bahwa diperbolehkan untuk ini tidak ada hubungannya dengan hadis, kita lewati saja. Kita ambil dari kitab Syarah Umdatil Ahkam yang ditulis oleh Imam oleh Syekh Sa'ad Ats-Tsisri hafizahullahu taala, sama juga tentang keharaman menggabungkan antara dua saudari, menggabungkan antara keponakan dengan bibi, ya, ini diharamkan dalam agama Islam. Dan Syekh Sa'ad Ats-Tsisri hafizallahu mengatakan ulama, jumhur ulama, mayoritas para ulama berdasarkan hadis ini membatalkan pendapat mazhab Hanafi, ya, mendapatkan pendapat mazhab Hanafi yang membolehkan yang menyatakan bahwasanya ada naskh di dalam hadis ini, tetapi ini adalah pendapat yang tidak benar. Para ikhwan yang dirahmati Allah, tetap tidak diperbolehkan untuk menggabungkan antara saudari dengan saudari, atau antara keponakan perempuan dengan bibinya dijadikan sebagai istri kedua-duanya. Maka ini tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam. Cukup kiranya. Masih ada waktu 10 menit, karena 5 menit saya ambil waktunya. Silahkan jika ada yang ingin bertanya, dan mohon nanti kepada Mas Teguh kalau ada kajian kembali bulan depan diberitahukan sampai mana kita berhenti. Tafadhol. Assalamualaikum Ustaz, atas ilmu yang diberikan. Sementara saya ambil alih dulu Pak Teguh untuk membacakan pertanyaan. Baik. Ada beberapa pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama, assalamualaikum Ustaz. Bagaimana dengan seorang wanita yang sudah terlanjur melakukan operasi steril atau kebiri dengan alasan supaya tidak hamil lagi atas permintaan sendiri atau permintaan suaminya? Apakah dia akan menanggung dosanya, dan bagaimana cara dia bertobat? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Termasuk dari maqsad min maqasidis syariah, tujuan dari tujuan syariat Islam adalah husulu adz-dzurriyah, mendapatkan keturunan. Berdasarkan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bahwa tazawwajul wadud al-walud fa inni mukatsirun bikumul umama, yang artinya menikahilah dengan wanita yang pecinta, romantis dan banyak melahirkan anak. Imam Al-Khattabi rahimahullah mengatakan bahwa seorang laki-laki ingin mengetahui apakah perempuan ini banyak melahirkan anak kelak atau tidak, dilihat dari ibunya, saudari-saudarinya, bibinya dan kerabat-kerabatnya. Kemudian sesungguhnya kata Rasulullah SAW, aku berbangga dengan jumlah yang banyak dari kalian di hadapan umat-umat yang lain. Berdasarkan hadis ini bahwa tujuan syariat adalah memiliki anak dan banyak memiliki anak, ya. Nah, apabila ada orang melakukan apa tadi prosesnya steril, maka jika tidak ada alasan syar'i untuk menjaga nyawa, diharamkan dalam agama Islam. Cara bertobatnya bagaimana? Dia kembalikan. Kalau seandainya tidak bisa, maka dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas perbuatannya, ya. Wallahu a'lam. Nah. Ustaz, pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Ustaz, bagaimana jika seorang laki-laki sudah ada bekal untuk menikah, tapi dia punya tanggungan orang tua, tidak ada yang menafkahi selain dirinya? Karena ketika sudah mendapat calon-calon tersebut, dia mundur melihat kondisi dirinya yang kurang mampu, dan karena harus mengurusi orang tua dan adik-adiknya. Apakah yang harus dilakukan Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallahu khairan. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Jawabannya adalah dilihat seorang tersebut apakah dia sanggup untuk menahan syahwatnya atau tidak. Jika dia tidak sanggup untuk menahan syahwatnya, atau sanggup tetapi lebih condong sangat ingin menikah, maka dia disyariatkan dan sangat-sangat dianjurkan, bahkan bisa naik kepada derajat wajib untuk menikah. Adapun menafkahi orang tua, maka dengan menikah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, niscaya orang tuanya tetap bisa dia nafkahi. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa menikah mendatangkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nur ayat 32. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih wallahu wasi'un alim. Dan kawinilah orang-orang yang sendirian di antara kalian dan orang-orang yang layak menikah dari hamba-hamba atau budak-budak kalian yang laki-laki dan budak-budak kalian yang perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memampukan mereka dengan karunia-Nya, dan Allah Maha luas pemberiannya lagi Maha mulia atau Maha mengetahui maksud saya. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, raghabahumullahu fit tazwij wa amara bihil ahrar wal abid wa wa'adahum alaihil ghina. Allah memotivasi mereka untuk menikah dan memerintahkan kepada para orang yang sudah merdeka ataupun para budak untuk menikah dan menjanjikan atas mereka kekayaan, ya, menjanjikan atas mereka kekayaan. Kemudian ada riwayat disebutkan oleh Imam Ibnu Abi Hatim, yaitu Ibnu Abdul Aziz rahimahullahu taala, Sa'id bin Abdul Aziz berkata, "Anna Abu Bakrin As-Siddiq radhiyallahu anhu qala, "Athi'u Allah fi ma amarakum bihi minan nikah, yanjiz lakum ma wa'adakum minal ghina." Taatilah Allah untuk menikah, niscaya Allah akan menepati janjinya, yaitu memberikan kekayaan kepada kalian. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu juga berkata, "Iltamisul ghina fin nikah." Carilah kekayaan di dalam menikah. Makanya kalau seandainya menikahnya satu, maka niscaya dia akan bertambah rezekinya. Kalau dua, tiga, empat, maka lebih lagi bertambah rezekinya. Ya, seperti itu. Ini Abu Muhammad ada enggak sih? Ada enggak? Abu Muhammad. Ya, ada? Ada. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Kalau nikah satu Abu Muhammad, banyak rezekinya. Kalau ya, dua tambah banyak Abu Muhammad. Kalau tiga tambah. Subhanallah, Ustaz. Subhanallah, Ustaz. Baik. Jadi seperti itu, maka dilihat dia keadaannya. Ya, dilihat keadaannya. Apakah dia bisa menahan syahwatnya atau tidak? Kalau seandainya dia tidak bisa menahan syahwatnya, wajib baginya menikah. Atau kalau dia bisa nahan syahwat tetapi condongnya ingin nikah, Ustaz, kalau melihat perempuan dia gemetar, maka pada saat itu dia sangat-sangat dianjurkan untuk menikah dan menafkahi orang tua, adik-adik, insyaallah dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu a'lam. Nah. Masih ada beberapa pertanyaan, mungkin kita pilih yang bersifat general dan sesuai dengan topik. Pertanyaan berikutnya, assalamualaikum Ustaz, apakah untuk yang sepersusuan sama halnya pada surat An-Nisa ayat 23 pada kemahromannya? Kemudian apakah bapak tiri mahrum untuk istrinya? Apakah bapak tiri mahrum untuk istrinya? Syukran wa barakallahu fiik. Bisa dipahami, Ustaz? Pertanyaan pertama apa tadi? Apakah untuk yang sepersusuan sama halnya pada surat An-Nisa ayat 23 pada kemahramannya? Iya, sama. Karena yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Apa yang haram dari sepersusuan sebagaimana yang diharamkan dari nasab. Sama itu. Ya, artinya misalkan gini. Kalau kita, saya menyusu, ini contoh aja, Abdullah anak saya menyusu kepada Ummu Salsah. Ummu Salsah adalah ibu sepersusuan Abdullah. Maka pada saat itu Abdullah diharamkan untuk menikahi Ummu Salsah. Diharamkan untuk menikahi anak-anak perempuan Abu Muhammad. Diharamkan untuk menikahi saudari-saudari perempuannya sepersusuan. Ya, maka hukum sepersusuan ini harus benar-benar dipahami baik, dan bagi perempuan yang menyusui harus mencatatnya sehingga tidak tercampur nanti tidak tercampur nanti nasabnya. Karena yahrumu minar radha'a ma yahrumu minan nasab. Diharamkan apa yang diharamkan oleh pesusuan sebagaimana diharamkan oleh nasab. Pertanyaan kedua apa? Apakah bapak tiri mahram untuk istrinya? Bapak tiri mahram untuk istrinya. Maksudnya? Mungkin istri saya. Bapak tiri mahram untuk istrinya. Siapa yang bertanya tuh? Bapak tiri mahram untuk istrinya. Assalamualaikum, Ustaz. Ya, tafadhal. Jadi gini, Ustaz, saya punya ibu, jadi orang tua menikah lagi. Mm-hmm. Jadi kan kalau menikah lagi kan, jadi kan saya punya bapak tiri. Iya. Nah, sedangkan istri saya itu apakah mahramnya juga pada bapak tiri saya itu, Ustaz? Oh, enggak. Itu mertua tiri maksudnya ya? Iya, mertua dia. Mertua. maka tidak mahram. Karena yang menjadi mahram hanya adalah bapak mertua kandung dari si suaminya. Nah, adapun berarti hukum-hukum syariat, hukum-hukum mahramnya, ya, hukum diharamkan berduaan, diharamkan memperlihatkan aurat, diharamkan untuk berjabat tangan, diharamkan untuk bepergian bersama, diharamkan untuk bersentuhan, itu masuk ke dalamnya. Wallahu a'lam. Nah, Ustaz, untuk tadi yang pertanyaan pertama, Ustaz, jadi untuk bibi-bibinya itu juga termasuk juga, Ustaz, ya? Terus apakah yang anaknya itu misalkan masuk semua dalam itu, sebagaimana hadis yang ke sebagaimana ayat surah An-Nisa ayat 23. Masuk semua. Yahrumu minar radha'ah ma yahrumu minan nasab. Masuk semua. Kalau untuk anak dari kitanya terus anak dari yang sepersusuan juga masuk juga, Ustaz. Ya, apa saja yang disebutkan di dalam surah An-Nisa ayat 23, maka sama dengan apa yang disebutkan dalam apa yang dihukumkan kepada sepersusuan. Syukran, Ustaz. Barakallahu fiik. Masih ada beberapa pertanyaan, tapi sepertinya kita sudah di penghujung waktu ini, Ustaz. Siap. Jadi kami mengucapkan jazakumullah khairan dan mungkin silakan Ustaz ditutup. Baik. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Saya di penghujung kajian ini ingin menyebutkan, terutama kita dalam keadaan masa pandemi COVID-19, ada hadis menarik disebutkan oleh Rasulullah SAW. Inna al-mu'min la yundi syayatinahu kama yundi ahadukum ba'irahu. Sesungguhnya seorang yang beriman itu melemahkan para setan-setannya sebagaimana seorang yang sedang bersafar melemahkan hewan tunggangannya. Ya, hewan tunggangannya. Ahibati hafizakumullahu ta'ala, ada riwayat yang disebutkan dari perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya syaitannya orang kafir bertemu dengan syaitannya orang beriman. Kita tahu bahwa kita sebagai manusia itu pasti selalu ada qarin. Qarin adalah jin yang memerintahkan kepada yang buruk. Kemudian di sana ada qarin dari malaikat. Malaikat yang memerintahkan kepada yang baik. Nah, ini setannya orang beriman, qarinnya orang beriman bertemu dengan qarinnya orang yang kafir. Kemudian fayura syaitanul mu'min syahiban aghbara mahzulan. Maka terlihat setannya orang yang beriman ini kok dia syahib. Syahib itu lusuh gitu. Kemudian kurus cek king mahzulan. Fayaqulu lahu syaitanul kafir. Maka syaitan yang kafir yang menemani orang kafir ini mengatakan, "Malak wa haq, qad halakta. Ada apa engkau? Celaka engkau. Kenapa keadaanmu kok begini amat?" Ya. Maka yaqulu syaitanul mu'min. Syaitan bersama orang beriman ini berkata, "La wallah, ma asilu ma'ahu ila syai'. Idza ta'ima dzakara asmallah, wa idza syariba dzakara asmallah, wa idza nama dzakara asmallah, wa idza dakhala baitahu dzakara asmallah." Kata syaitan yang menyertai orang beriman ini mengatakan, "Demi Allah, aku tidak bisa menemani dia. Kalau dia makan, nyebut nama Allah. Kalau minum, nyebut nama Allah. Kalau mau tidur, berzikir bacaan-bacaan tidur, menyebut nama Allah. Kalau mau masuk rumah, menyebut nama Allah." Nah, ini yang menyebabkan dia lusuh, kurus, ceking, karena gak makan, gak punya tempat. Fayaqulul akhar, Sedangkan syaitan yang menyertai orang kafir mengatakan, lakinni akulu min ta'ami wa ashrabu min syarabi wa anamu ala firashi fahadha syahid wa hadha mahzul. Yang artinya, tapi kalau aku sih, kalau makan bersama dia, kenapa? Karena orang kafir gak nyebut nama Allah. Kalau minum bersama dia, tidur bersama dia di atas kasur. Maka inilah orang yang beriman, kenapa dia setan menyertai orang beriman ini. Ceking, kurus, lusuh, tidak terurus karena dizikir-zikir kepada Allah. Itu sesuai dengan hadis Rasul tadi, riwayat Imam Ahmad, innal mu'min la yumdhi syayatinahu. Orang beriman itu melemahkan setan-setannya. Maka di masa pandemi COVID-19 seperti ini, sering-sering berzikir kepada Allah, baik zikir-zikir pagi sore, zikir-zikir keseharian, atau zikir-zikir yang mutlak yang kita disyariatkan untuk memperbanyaknya, seperti ucapan la haula wala quwata illa billah. Ini wallahi para ikhwah, ucapan la haula wala quwata illa billah ini 4 sahabat diwasiati oleh Rasulullah. Maukah engkau mendapatkan begini? Maukah engkau? 4 sahabat menunjukkan penting sekali. Dan la haula wala quwata illa billah, kata Imam Al-Qayyim, kenapa dia menjadi kanzun min kunuzil jannah, harta simpanan surga di dalam surga? Karena di dalamnya terdapat penghinaan diri terhadap Allah. Wallahi musibah seperti ini, wabah penyakit seperti ini adalah buah dari kecongkakan manusia. Maka kita wajib lebih menghinakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang bekerja, yang harus keluar rumah, ucapkan sering-sering la haula wala quwata illa billah. La haula wala quwata illa billah. Ya, agar kita benar-benar merendahkan diri, bersandar hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Wa sallallahu nabiyana Muhammad. Terima kasih kepada ICC Damam dan kawan-kawan semua. Wallahi kadang ingin terbang ke sana, kemudian walau beberapa saat, tetapi Allah Subhanahu wa taala belum bertakdir. Mudah-mudahan nanti kapan-kapan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu. Sebenarnya sudah ada rencana dengan Pak Indra, kita beli visa, saya tinggal sebulan di situ, mungkin nginep di rumah Abu Muhammad satu keluarga, tetapi ya wallahu alam, nantilah kita lihat. Mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, bisa kumulah khairan atas faedah yang sangat bermanfaat. Mungkin di sana sudah malam, Ustaz. Sini baru jam 10, iya. Baik. Jazakallah khair. Kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka.